Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca dua hadis yang terkait dengan masalah apakah masul faraj membatalkan wudu atau tidak. Al-Habib rahimahullah menyebutkan dua hadis. Yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala wa antalaq Ibn Ali radhiyallahu anhu qala qala rajulun, berkata seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, masastu zakari, aku memegang farajku. Aqala, atau ada berkata, ar-rajulu yamassu zakarahu fis salah, seorang menyentuh farajnya di dalam salat. Alaihi alwudu, apakah wajib atas dia wudu, ini apakah batal wudunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, tidak. Ya, tidak wajib wudu, tidak batal wudunya. Innama huwa bad'atun mink. Itu hanyalah satu bagian dari tubuhmu. Ya, sebagaimana memegang tangan, memegang wajah, memegang bagian tubuh yang tidak batal wudhunya, bikin juga masal faraj. Akhrajul Hamzah wa sahib Ibn Hibban wa qadul madini wa ahsanu min hadis Busrah. Hadis ini lebih bagus daripada hadis Busrah yang akan datang kita baca. Hadis ini huwan rahiman rahimakumullah menunjukkan seperti apa yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika meminta Miqdad untuk bertanya tentang masalah dirinya, yaitu sering keluar madzi. Apa faedahnya? Yaitu boleh seorang bertanya tentang sesuatu yang yustahya minhu. Ya, boleh seorang bertanya kepada seorang alim sesuatu yang mungkin sebetulnya malu dia menanyakannya, tetapi ada hajat. Ada hajat, ya, sehingga walaupun malu, mesti ditanyakan. Terkait dengan hukum syariat. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib terkait masalah madzi, di sini terkait dengan masul zakar. Walaupun perkara yang yustahya minhu, tapi ditanyakan karena hajah. Yang kedua di antara faedah di sini menunjukkan husnu ta'limi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Husnu ta'limi Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagusnya ta'lim Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebutkan hukum dengan ilatnya. Hukumnya adalah la. Apakah wajib wudu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ini hukumnya. Tidak wajib wudu ketika seorang yamassu dzakarah. Ta'lilnya disebutkan. Apa sebabnya? Innama huwa bid'atun mink. Ya, itu hanyalah bagian dari sekret tubuhmu. Ini zikrul hukum ma'illati. Ya, menyebutkan hukum disertai dengan ilatnya, sebabnya kenapa demikian. Adapun terkait dengan pembahasan dalam bab nawaqidul wudu adalah zahir hadis ini Zahirah di sini, zahirnya menunjukkan bahwasanya menyentuh zakar, menyentuh faraj, itu lain kutu-kutu. Ini zahir dari hadis ini. Namun hadis ini yukhalif, mirisihi hadis yang akan kita baca sekarang, hadis Busrah bint Safwan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Busrah bint Safwan radhiyallahu an. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, menyentuh farajnya, falyatawadda, hendaknya dia berwudu. Akhrajahu al-Khamsah wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, huwa asahhu syai'in bi hadzal bab. Kata Bukhari rahimahullahu taala, hadis ini, hadis Busrah bint Safwan, adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Dalam bab masalah apakah masuk zakar membatalkan wudu, kata Bukhari rahimahullahu taala, yang paling sahih adalah hadis ini. Ikhwan rahimana rahimakumullah, dua hadis yang kita baca yang zahirnya ada ta'arud. Zahirnya ada ta'arud. Hadis talak zahirnya menunjukkan masuk zakar tidak membatalkan wudu. Hadis Busrah bint Safwan zahirnya menunjukkan sebaliknya, bahwasanya masuk zakar itu membatalkan wudu. Sehingga hilaf para ulama kita, sebagian para ulama memilih tarjih, seperti Imam As-Sanani rahimahullah dalam Subudus Salam tentang kepada tarjih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bahwasanya hadis Busrah bint Safwan itu arjah, lebih rajih daripada hadis Talak bin Adi, sehingga masud zakar itu yang kutul wudu. Masud zakar membatalkan wudu, ya, li syahwatin wa li syahwah, apakah memegang dengan syahwat atau tidak, ya, membatalkan wudu. Kenapa? Karena hadis Busrah bint Safwan itu arjah, lebih rajih daripada hadis Talak bin Adi. Sebagai para ulama kita memilih tarik atau jama', menjama' dua hadis ini. Nah, dua-duanya sahih. Asy-Syaikh al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan dua-dua hadis ini. Hadis yang pertama, hadis Talak bin Adi, disahihkan beliau rahimahullah. Hadis Busrah bint Safwan juga beliau sahihkan. Dua-duanya sahih. Bagaimana jama'nya? Di antara para ulama menjama' bahwasanya hadis Talak bin Ali radhiyallahu anhu ini terkait dengan seorang yang yamassu dzakarahu bihail. Iya, ada penghalang sitr hijab antara dia dengan farjnya. Entah kain, sarung, baju atau yang lainnya. Adapun hadis Busrah bint Safwan itu kenapa batal? Karena ketika dia menyentuhnya tanpa ada hail, tanpa ada penghalang, tanpa ada hijab, tanpa ada sitr. Di dalam satu hadis dikuatkan sebagian para ulama, idza afdha ahadukum biyadihi lafarjih laisa dunaha hijabun sitrun wajaba 'alal wudu. Idza afdha ahadukum ila farjih biyadihi ila farjih, Apabila seseorang kalian memegang farjnya dengan tangannya, laisa dunaha hijabun wala sitrun. Dalam keadaan tidak ada hijab, tidak ada penghalang, tidak ada penutup, tidak ada sesuatu yang menghalangi antara tangan dengan farjnya, wajib al-wudu, maka wajib wudu. Dengan hadis ini, sebagian para ulama menyatakan menjamak dua hadis yang kita baca, hadis Talak bin Ali dan hadis Busarah bin Safwan dengan ini. Kapan berlakunya hadis Talak bin Ali? Yaitu ketika memegangnya ada penghalang antara tangan dengan farj. Entah sarung, entah baju, entah yang lainnya. Kapan berlaku hadis Busarah bin Safwan? Ketika dia memegang langsung, menyentuh langsung farjnya tanpa ada penghalang. Sehingga sebagian mereka menyatakan, kapan seorang mandi junub itu boleh sholat tanpa berwudu lagi ketika selama mandi junubnya tidak memegang farj. Ya, di antara cara mandi junub ya kita tahu, ya dia mencuci dua tangannya, kemudian mencuci farajnya, kemudian berwudu. Baru kemudian mengguyur seluruh tubuhnya. Kalau demikian keadaannya, boleh dia selesai mandi, salat, tanpa wudu lagi. Sebagian ulama kita, ikhwan rahiman rahimakumullah, menjama hadis Talak bin Ali dengan hadis Busra bin Safwan itu dengan tariqah jama' yang lain. Apa itu? Hadis Talak bin Ali radhiyallahu anhu, kata mereka rahimahumullah, itu berlaku bagi seorang yang yamassu dzakarahu bighairi syahwah, dengan tanpa syahwat. Dengan tanpa syahwat. Adapun hadis Busrah bin Safwan itu bagi yang massa dzakarahu bisyahwah. Ya, barang siapa yang memegangnya dengan syahwat maka batal wudunya. Adapun yang memegang dengan tanpa syahwat itu tidak batal wudunya. Ini tiga takhrij yang ada dari adanya zahir ta'arud, pertentangan antara hadis siapa? Talak bin Ali dan Busrah bin Safwan. Takhrij yang pertama tadi, tarjih. Kata sebagian mereka, hadis Busrah bin Safwan itu arjah, lebih rajih daripada hadis Talak bin Ali. Sebagaimana kata Bukhari rahimahullah, wa ashah Husain fil bahab fi hadzal bab. Sehingga yang mereka amalkan, yang mereka pegang adalah hadis Busrah. Menyatakan apa? Masud zakar itu membatalkan wudu mutlakan. Apakah memegangnya bisyahwah atau lagi syahwah? Batal. Karena keumuman man massa dzakarahu falyatawadda. Ini yang pertama. Mengambil tariqah tarjih. Tariqah kedua, tariqatul jam'ah. Tariqah jam'ah menjama' hadis dengan hadis yang lain. Yaitu idza afdha ahadukum biyadi la farjihi laisa duna hijabun aw sitr. Kapan berlaku hadis Busrah bin Safwan masa dzakar itu membatalkan wudu? Kalau dia memegangnya tanpa ada ha'il, tanpa ada hijab, tanpa ada penghalang, batal wudunya. Iya. Adapun hadis Talak bin Ali, karena dikatakan tidak batal karena memegangnya ada ha'il, ada hijab, ada sitr, ada penghalang. Ini takhrij yang kedua. Adapun yang ketiga, bagaimana mempertemukan dua hadis ini? Sebagian mereka mengatakan seperti antara Syaikhul Utsaimin rahimahullah di sini, iya, kalau memegang dengan syahwat berlaku hadis Busrah bin Safwan, man massa dzakara falyatawadda, ini massahu bisyahwah. Adapun hadis talak bin Ali itu kenapa tidak batal? Karena dia memegangnya dengan tanpa syahwat. Itu saya kira kesimpulannya. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala cenderung yang menyebutkan dengan tariqah ketiga. Yang berikut juga Syekh Abdul Basam rahimahullah dalam Fathul Ahkam. Namun Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, kata beliau, man massa dzakarahu bisyahwah wajib wudu. Wa man massahu bighairi syahwah wa ghairi syahwah tetap ihtiyatan, kata beliau, hati-hati tetap hendaknya dia dianjurkan untuk berwudu. Walaupun pendapat beliau tidak jazm batal, tetap beliau menganjurkan ihtiyatan untuk hati-hati tetap berwudu. Ihtiyatan. Barang siapa yang memegang dengan syahwat batal berwudu, dan barang siapa yang memegangnya dengan tanpa syahwat tetap untuk hati-hati hendaknya dia berwudu. Demikian kata beliau rahimahullahu ta'ala. Alhasil ikhwan rahimah rahimakumullah, kalau memegang dengan tanpa hijab, tanpa sitar, hendaknya dia berwudu. Ya, karena hadis idza afta ahadukum biyadil farjihi laisa dunaha hijab aw sitar wajib wudu. Barang siapa yang memegang dengan syahwat hendaknya dia berwudu. Wajib dia berwudu. Dan barang siapa yang memegang dengan tanpa syahwat, ya, dianjurkan untuk berwudu. Demikian Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.